السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى آثارهم إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، حاضرين أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، ثم الله سبحانه وتعالى منزلة في رحمتنا تبارك الله سبحانه. Kita sadar bahwa tidak ada satupun manusia yang memiliki sifat hikmah yang menjadi maksum dalam kehidupannya, kecuali tentunya para anbiya dan bahkan sebagian para ulama berpendapat yang memiliki sifatul hikmah dari umat manusia hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini mengingatkan kita semuanya bahwa perjalanan kita sebagai anak Adam pasti dalam keseharian kita, dalam perjalanan waktu kita, terjebak dengan kesalahan, dalam dosa, dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah selalu mengingatkan dan selalu menyuruh kepada hambanya dan bahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Berikan seruan Allah kepada kita semuanya untuk bertawakal kepada Allah, bertawakal dengan taubatan nasuha. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini kesemuanya karena manusia tentunya beriman dengan kesalahan. Kenapa kita katakan beriman? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mensifati kita sebagai al-khattah, pelaku kesalahan, bukanlah sekedar al-muhsin yang membuat salah, tetapi pelaku kesalahan. Dan yang harus kita ingat, dosa yang ada pada diri kita merupakan sesuatu yang pasti tertulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kesalahan memiliki karakter yang tertentukan jauh dan memang berbeda dengan kebaikan. Suatu kebaikan secara zahir yang dilakukan oleh manusia belum tentu merupakan suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang menegakkan sholat secara zahir, dia rukuk, dia bersujud, dia berdiri, membaca adhkar, belum tentu dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Bisa jadi ada kesalahan, bisa jadi tergerak dia melakukan perkara itu karena ria atau dimotivasi dengan dunia, tidak melakukan amaliyah ibadah yang bisa dilihat secara lahiriah. Tetapi aneh, karakter suatu dosa atau kesalahan pasti dulu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kesalahan tidak akan mungkin bisa dibingkai dengan sebuah niat yang baik. Tetap apa dikatakan, yang zahir, yang nampak di hadapan kita adalah dosa. Seorang yang meminum khamr, walaupun mungkin dia mengingatkan, mungkin dia mengingatkan sesuatu yang lainnya, tetap dikatakan dosa. Dan tetap di sisi Allah ditulis sebagai perbuatan dosa dan kesalahan. Hadirin, para ulama telah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa akibat daripada dosa itu pasti semakin besar dan semakin banyak yang dia lakukan, maka semakin besar dan semakin banyak akibat yang cepat atau lambat, yang Allah segerakan atau Allah tunda, akan didapatkan dari pelaku kesalahan ini. Bahkan kadangkala as-shagha'ir, dosa yang dikatakan sebagai as-shagha'ir atau kabira, dosa kecil, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala mensegerakan peringatan kepada hamba itu. Dan kadangkala akibatnya dirasakan secara langsung dalam kehidupan. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak ada dalam kehidupan mereka sebuah wacana atau sebuah pandangan meremehkan daripada dosa. Terlebih lagi dosa yang disifati sebagai kabirah, yaitu dosa besar. Apalagi dalam kehidupan mereka, mereka adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Jangankan dosa besar, sehirah yang mereka lakukan, mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Kemudian mereka segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah Taala. Dan itulah keinginan mereka untuk bersegera. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bergegaslah kalian untuk mencapai, menggapai ampunan Allah. Benar sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kebaikan itu akan menghilangkan, menghapuskan kesalahan. Al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Al-jum'atu ila al-jum'ah kafaratun lima bainahuma. Demikian. Dan fadha'il atau fadilah-fadilah dan sekian banyak yang semuanya mengingatkan kepada kita ketika kebaikan ini dilakukan akan menghapuskan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'ah. Kebaikan itu akan menghapuskan, menghilangkan kejelekan. Jadi tahukah kita? Sadarkah kita bahwa tidaklah semua daripada kejelekan itu terhapus dari. Ada dosa besar, ada dosa yang memiliki syarat. Dia tidak bisa terhapus hanya satunya dengan dia melakukan. Dan juga sadar kita bahwa kebaikan yang akan menghapuskan dosa ada sebuah kebaikan yang diterapkan dengan keikhlasan itu. Dengan membingkai apa yang dia lakukan sesuai dengan bimbingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia menjaga keutuhan amalan yang dia lakukan. Dia menjaga dari para pembatal-pembatal yang akan mengukurkan amal. Oleh sebab itu, para salaf mereka melihat jadi pada sebuah ibadah yang mubarak, sebuah ibadah yang mabrurah, akan bisa nampak setelah dia melakukan kebaikan. Apakah ketika dia melakukan kebaikan yang dia lakukan, selepas dia melakukan kebaikan, ada ketenangan dalam hati? Adakah perasaan yang selalu menggugah untuk sadar daripada dosa dan kesalahan? Adakah kebaikan yang telah dia lakukan menjadi pintu-pintu kebaikan yang lainnya? Dan kebaikan itu merupakan sebuah pintu yang dengannya akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Dan inilah ciri daripada terimanya kebaikan. Ini adalah sebuah ciri terimanya kebaikan. Habis rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita katakan, dosa memiliki sebuah akibat yang pasti sesuai dengan kadar yang dia lakukan, sedikit atau besar. Dan inilah sangat berbahaya. Dan makin peka hati yang dimiliki oleh seorang muslim, semakin peka dalam maksudnya dosa, semakin kuat keimanan, maka akan semakin kuat ketakutan terhadap perbuatan. Karena demikianlah yang Allah ingatkan ketika Allah memberikan cinta, rasa cinta dalam hati kita terhadap keimanan, maka demikianlah Allah atau Allah akan tanamkan kebencian kepada ukuran kelimatan dan hal ini yang Allah tanamkan di hati-hati para sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in. Dan mereka menganggap, bahkan mereka sadar dosa yang mereka lakukan sekecil apapun tidak akan mereka merasa mereka berada di tepi atau di tepi jurang yang siap untuk binasakan. Ini warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat kita kembali dalam perjalanan kehidupan kita, ada yang kadang-kadang kita rasakan, sedikit lama menyadari, ada yang memang tidak merasakan bahwa dia dalam keadaan sedang menanggung akibat daripada dosa. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menukilkan 9 akibat daripada dosa yang pasti dilakukan sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan. Dan sekali lagi, kepekaan dalam merasakan perkara ini sangat berkaitan dengan iman yang ini. Dan jika dia semakin menyadarkan diri kepada Allah dan mengingat Allah, maka akan selalu termudah untuk bertaubat dan menyadari semua. Yang pertama, sebutkan pada halaman 86 sampai 89 dan sebutkan secara lengkap. Itu yang pertama. Akibat dari dosa adalah hadramanul ilm akan terhalangi terhijar daripada ilmu anda. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, beratnya atau mungkin sebuah fenomena yang mungkin antum atau kita merasakan, kenapa beratnya umat atau sebagian umat untuk mendengarkan daripada ilmu agama? Kenapa sulit dalam iman mereka untuk memahami kewajiban-kewajiban dalam agama? Memahami batasan-batasan antara al-halal wal-haram. Sambil pasti ada kemaksiatan yang terjadi dalam hidup. Jika para sahabat mampu merasakan akibat dosa daripada ketika dia memandang mata atau memandang dengan matanya dan sebuah dosa dalam waktu yang sekian tahun dia merasakan itu akibat. Kenapa saya seperti dia menyadari sekian tahun yang lalu dia telah melihat dengan mata atau kekuatan. Jika ini dirasakan oleh mereka tentunya, maka wajar karena keimanan yang mereka ini. Tetapi hilangnya kepekaan yang mungkin ada pada kita, yang kita rasakan, bahkan kita menganggap apa yang terjadi dari sebuah dosa tidak memiliki pengaruh. Ya, terus dia terasa. Sehingga wajar sebagai jawaban, wajar jika ilmu agama demikian berat untuk diterima. Sangat sulit untuk memahami al-halal wal-haram yang pada akhirnya terhijab, tertutupi, tidak sanggup, bahkan lebih berupaya untuk menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban dalam sebagian permasalahan. Bahkan menganggap cukup kadang-kala yang mereka anggap hal itu sudah menutupi kewajiban mereka sebagai seorang muslim, yaitu dengan menunaikan salat. yang kalaupun kita melihat kesempurnaan salat yang mereka lakukan, sangat jauh daripada diri dan semua. Hadirin, semakin orang bergeliman dengan dosa, pasti sebenarnya, kita katakan pasti, semakin berat demikian kata oleh Al-Imam Abdul Qayyim. Suatu saat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala duduk di hadapan gurunya Al-Imam Malik, kemudian beliau membaca wa qara'a 'alaihi sebagaimana kebiasaan seorang murid yang membacakan untuk gurunya. Dan beliau sangat tergabung. Atau gurunya Al-Imam Malik sangat tergabung daripada ketajaman az-zaka, dari kecerdasan yang dimiliki oleh Al-Imam Syafi'i. Dia bisa menangkap dengan bagaimana dia membaca, pemahaman yang dia sampaikan. Ketika melihat muridnya yang seperti ini, maka Imam Malik menyatakan, inni arallah qad alqa ala qalbika nuran fala tusfidhu bi dhulmatil mahdiyah. Kata Imam Malik, sungguh aku perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan cahaya dalam hatimu, pada tuksitku, janganlah cahaya yang Allah berikan dalam hatimu engkau padamkan dengan kegelapan dari kemaksiatan. Subhanallah. Kalau kita melihat perjalanan sekarang dia sebelumnya kemaksiatan Allah tiada dari maksiatan, bahkan sedari masa kecil mereka, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga dari maksiat. Dan kita bisa mengetahui bagaimana mudahnya dan bagaimana Allah memilih mereka untuk Allah turunkan kepada mereka. Dan hal yang penting, mereka adalah orang-orang yang terbaik, yang bersih hatinya, yang selalu terjaga dan menjaga dirinya. Sebagaimana yang Allah sudah sampaikan, tidak ada satu nabi pun dalam sirah kehidupan mereka, yaitu mereka adalah orang yang dahulunya jelek, penjahat, bertobat, kemudian Allah akan menjadikan dia. Kalau seorang ulama, orang yang saleh, wali Allah, syirik dan neraka, dahulunya adalah demikian dan demikian, sebagaimana keadaan para sahabat, kemudian sebagian keadaan para tabi'in, dan demikian yang terjadi dari sebagian mereka, ada yang terjadi adalah orang-orang yang jahat, bahkan syukur kepada Allah, kemudian menjadi orang yang terbaik pada masa ini, menjadi orang yang alim, seorang haji di kota Medina yang dahulunya warahmatullahi wabarakatuh seorang Hindu, kemudian ke Nasara, kemudian mendapatkan hidayah, masuk ke agama Allah, menjadi seorang muslim, kemudian mempelajari agama Allah, dan menjadi seorang haji. Sampai kekuatan ilmu hadis yang dimilikinya, beliau diangkat untuk menjadi khalifah hadis. Hidayah Islamiyah. Artinya, secara ringkas, demikian perjalanan manusia. Tetapi seorang nabi tidak ada. Seorang Nabi Allah jaga mereka. Dan terhadapnya terhalaminya seseorang yang berakhirnya. Sekali lagi yang harus kita ingat, pasti ada dosa. Mungkin dengan kala kita menyatakan sesulit menghafalkan Al-Quran. Dalam ayat Allah menyatakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Maka dengan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan menyerahkan sisi kita. Sedang kita menyayangi apa Allah ciptakan dalam keadaan sesuai dengan keadaan yang dibuat manusia. Memberi kemampuan untuk mengingat, menghafal. Yang mungkin sebagian mereka cepat, dan ada sebagian mereka yang lambat. Teringat bahwa hilangnya hafalan Al-Quran adalah karena maksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian terbaik. Sehingga warahmatullahi wabarakatuh, kita mengalami apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, qillatul barakah. Sedikitnya barakah dalam ilmu yang beragam kemudahan ada di hadapan kita. Kenapa dikatakan qillatul barakah? Banyaknya kemaksiatan yang ada pada kita. Kalau masa lalu para sahabat untuk mencari satu hari mereka membutuhkan rehmah, membutuhkan sebuah perjalanan yang panjang yang kemudian setelah mereka menempuh mereka bersyukur kepada Allah. Dan barakah dari apa yang mereka lakukan sebagaimana kita bagaimana apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari kita satu saat kita membaca pencahayaan-pencahayaan mutiara hari yang baik dan atasnya pahala di Allah Bisa hadirin. Ketika kepekaan seorang muslim, sekali lagi, ketika kepekaan seorang muslim itu semakin kuat dalam merasakan dosa, seharusnya semakin kuat untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin terhindarkan seorang daripada dosa, maka harapannya semakin besar untuk mendapatkan kemudahan mendapatkan ilmu. Keagungan dari orang ilmu agama. Kalau pada masa kita, kalau kita lihat, ketika saya menyatakan qillatul barakah, dalam keadaan segala kemudahan ada di hadapan kita. Tetapi kenapa qillatul barakah? Coba sekarang melakukannya. Antum ini membaca hari ini sangat mudah untuk mendapatkan kita. Bahkan untuk bahas, untuk kita mencari sebuah hadis dalam sebuah permasalahan dalam hitungan detik kita sudah mengumpulkan satu hadis dengan kita memiliki mautuah. Al-Jahariyah umpamanya memiliki sebuah DVD dari situ semua ratusan kitab hadis yang hanya dengan kita menuliskan apa yang kita inginkan dan dengan detik tertampangkan dalam kita semua yang kita inginkan ketika ingin mengetahui bagaimana posisi setiap rawi sehingga kita tulis maka keluar semua perkataan dalam sejarah wasa'adi dari para ulama. Tetapi kenapa kemanfaatannya demikian kecil dirasakan oleh kaum muslimin dan sangat kecil yang bisa memanfaatkan? Kita mengingatkan mereka sekali lagi kerja terlalu banyak, kerja yang kenapa? Jadi berkeinginan yang kita dan ini tentunya seharusnya mengingatkan bahwa akibat terjatuhnya kehormatan daripada ilmu dan ini sifatnya pasti yang diakibat dan mencuri dan mencuri. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dari perkataan yang ma'ruf yang insyaAllah aku sering dengarkannya, syakawku ila wasi'i suha hizbi fa'arshadani ila sabqil ma'arati wa qala i'lam bi anna al-ilma فضل وفضل الله لا يخفى العار. فدعا الإمام الشافعي يا القول يا من لا تكلفة يرتبه قلوب مع فرقين يمكن أن تلعب بمبهجة سبلاه كانا سبلاه كينيا سبيل بسادة برسولية شفوه إلى وفيه. Aku mengadu kepada guruku di dalam mukim. Suasi jeleknya saat sedari ia terfirmasi. Maka guruku menasihati aku untuk meninggalkan tempat. Dan dia berkata bahwa ilmu adalah keutamaan, fadilah. Dan fadilah Allah tidak akan Allah berikan kepada pelaku kemaksiatan. Dan sekarang yang mungkul dan memang berkata jauhnya kita kalau kita ingin berkaca kepada para salaf dari semua sisi, dari akhlak mereka, dari kekuatan tawakal mereka, dari akidah mereka, ilmu mereka, kekuatan hafalan mereka. Dan malu kita melihat bersendirian. So, bayangkan, kalau ada manusia diperasakan akibat daripada dosa, jeleknya hafalan yang dilakukan ini beliau merasakan jeleknya hafalan betul dari mana mungkin tidak akan berkata kenapa saya tidak sanggup untuk menghafal karena tentunya para pelaku itu satu upaya ketika dia tempuh dan mohon pertolongan kepada Allah untuk kalian menghafalkan Al-Quran. Jangan kita berseubah, sudah tua. Bahkan kadangkala dia melupakan sebuah hadis. Anna inna dhanni 'abdi, bahwasanya aku berada dalam prasangka hamba. Kalau dia menyatakan demikian, kemudian Allah kabulkan. Kenapa tidak optimis dan berupaya? Sehingga jika di mata kita ketika orang itu mau dan berupaya mampu dilakukan oleh semua tatanan masyarakat. Saya lompat sebagian orang-orang syarat-syarat sedikit orang lokalnya yang kita katakan sebagai negara yang paling miskin di dunia itu hal yang sangat umum bahkan naik dalam tatanan masyarakat aib kalau selesai SD itu belum bisa menghafalkan Al-Quran. Itu kehidupan mereka. Dan tidak ada mereka yang menyatakan jelek hafalan pun tidak sanggup menghafalkan Al-Quran. Mereka berhusnudzan dan mereka berupaya. Dan Allah memberikan mudah. Oleh sebab itu, warahmatullahi gambaran yang ada pada mereka, kita hanya ingin mengambil contoh bahwa kalau kita mau dan kita menyadarkan kepada Allah dan kita berupaya untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah benci, maka insya Allah kita mau. Dan sendiri yang berubah apalagi makhluk untuk mempelajari atau mempelajari Allah. Mungkin adanya rasa malu, mungkin adanya rasa berat, mungkin adanya kesulitan, ada maksud dan juga dari dosa yang kita lakukan. Yang selanjutnya, yang kedua, akibat daripada dosa yang pasti kita rasakan, وحشتهم يجدها العاقل في قلبه بينه وبين الله. لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا. سؤال ما سكر المعصية لي أحسن حتى من دلم حسيني أنا wah, yaitu rasa seakan-akan atau rasa yang sangat jauh, ketakutan, tetapi tidak menghantarkan kepada kebaikan. Wahsyah, dia tidak akan merasakan dalam hatinya sebuah kegersangan hati. Dia sadar. Dia merasakan jauh antara dia dengan Allah. Dan tidak perlu untuk melepas. Sehingga dia tidak bisa merasakan sedikit pun kelezatan dari sebuah ibadah. Tidak perlu merasakan kenikmatan untuk beribadah. Bahkan jikalau dunia terkumpulkan di hadapannya, kekayaan dunia berada dalam bawah kuasanya, tidak akan bisa menghilangkan gersangnya hati dan rasa yang sangat takut antara dia dengan Allah. Ketakutan yang tidak sewajarnya. Dan ketakutan kepada Allah, ketakutan yang hakiki membuat cinta kepada Allah dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Demi ada tujuan cinta bagi orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kepada nabinya, kepada Nabi Musa, untuk bertanya kepada kaumnya yang menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang sebagai atau mereka sebagai wali-wali Allah. Qul ya ayyuhalladzina amanu in za'amtum annakum awliya'u lillah. Kalau kalian menyangka bahwa kalian sebagai wali Allah, kalian mengingkari yang lainnya, maka katakan kepada mereka, tajallu lil-maut. Semua orang kalian mengharapkan berjumpa dengan Allah. Wah, kalian berjumpa dengan Allah. Ini pun kalau kalian memang jujur sebagai orang yang beriman kepada Allah. Dan itu pun juga dijawab oleh Allah dengan menyatakan, وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا. mereka sama sekali tidak akan bisa mengharapkan kematian selama-lamanya. Tidak akan muncul dalam hatinya kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Kenapa? Dari kelima kejamat ini, mereka sadar apa yang telah mereka lakukan. Mereka melakukan kemaksiatan. Mereka sadar. Walaupun mereka menyatakan sebagai seorang mukmin, tapi kekerasan hati tidak terima bahwa dia adalah orang yang jauh dari Allah. Tidak ada kemaksiatan. Akibat dari para kemaksiatan, jauh dari Allah. Terasa gersang. Tidak ada kelezatan dari para sebuah amalan. Kemudian, ketika kita bisa merasakan kelezatan dari sebuah ibadah, kenapa Rasulullah sanggup untuk melakukan qiyamul lail jika bengkak kaki beliau? Kenapa para sahabat sanggup menuntut Rasulullah melakukan salat dan menghidupkan malam di bulan-bulan Ramadan? Mereka merasakan mereka adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jangan sampai terjatuh mereka. Darah Allah meminta kepada mereka ringan bagi mereka. Artinya, buat kita, rahimani wa rahimakumullah, kekerasan hati kita itu pada berapa dan berapa? Yang jika kita ingin melakukan dan mau berupaya untuk melakukannya, insya Allah. Dan ini perasaan gersang dari para sebuah hati atau kondisi hati dia merasakan seperti itu adalah orang yang memang hatinya cuman gitu. Kalau hatinya sudah mati, tidak tahu. Kalau orang itu masih hidup hatinya, dia masih berupaya untuk beribadah, tapi belum. Dengan bahasa mudahnya, kita belum mampu untuk katakan kelezatan yang menjadikan kita. Sebagaimana Rasulullah berkata kepada Bilal, dan juga sebagai para sahabat meminta kepada Bilal, ya Bilal, arahna al-salah, wahai Bilal, dahilkan kita, istirahatkan kita dengan salah. Maka dahilkan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau selalu berdoa di siang hari, ya Allah, percepatkanlah datangnya malam. Aku merindukan, aku bermuhajat denganmu, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mencari muslim. Seperti yang mempunyai, yang mau turun, dan memberikan tawaran-tawaran kebaikan. Hal ini mustahilin fa'afiruna. Hal ini sa'ilin fa'afiruna. Apakah ada orang yang beristighfar dan aku memberikan ampunan begini? Ada kata yang meminta kepada aku, sehingga aku akan memberikan. Itulah yang memberikan hati Umar dan Khattab merindukan kapan datangnya malam hari. Ini adalah hati yang memiliki kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Ketakutan ia menjadikan dia untuk mencintai Allah. Tetapi orang yang mengalami wahsyat, kegersangan hati, itu kadang-kadang dia belum optimal. Kita kadang-kadang kita tidak menyatakan antum kita. merasakan dalam ibadah itu sebagai kesulitan yang tak pantas. Sholat sedikit panjang, tidak apa. Zikir menyita waktu, sholat sunat menghabiskan waktu. Puasa kapan selesai kita berbuka? Dan terus begini. Sementara kita sudah melakukan dan merupakan mampu kita melakukan ibadah secara dan itu adalah sudah dimaksud. Tapi kalau dia sudah jangan merasakan, bahkan tidak merasakan pentingnya atau tidak merasa butuh dengan agama, berarti hatinya sudah mati. Dan bersyukur kepada Allah kalau kita masih merasakan dan mampu merasakan bahwa hati ini tersayang. Semoga hari ini memotivasi kita untuk kita memperbaiki dan kita berbenah menjalani generasi yang sudah kehidupan ini. Sebagai penutup, ada seorang yang bertanya dia kepada seorang ulama, dia merasakan begitu, dan dia merasakan, dia pun bertanya kepada gurunya, dia menyatakan aku mendapatkan berkat yang hari ini, aku merasakan bagaimana. Maka dijawab oleh beliau, ia sunnah pada awal syaksa dulu pada ila syaksa wa syaksa. Yang artinya, warahmatullahi wabarakatuh, dosa yang pasti membawa kepada sebuah kebersamaan. Jadi kalau kita ingin damai, maka berubah untuk jauh dari bala dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan cahaya dalam hati kita dan dalam kehidupan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita untuk kita mampu selalu bertolak kepada Allah. Kurang lebih mohon maaf dan semoga ada manfaatnya. Aku lupa ya Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah.